selimut tetangga. Saya sukanya selimut tentara. Kayak aku ya, suaranya, barusan aku nyanyi juga kayak gitu kan. Gak. Ini baru yang namanya artis. Lu apaan lo? Lu artis komedi putar lo? Iya. Kenapa saya? Tapi cantik-cantik suka berhalusinasi ya, saya? Di emberan saya. Di berhalusinasi. Apa tadi? Berhalusinasi. Berhalusinasi. Halusinasi.